menuntut ilmu yang paling tinggi. Anak-anak pejabat negeri, temanku minum kopi. Anak para pembesar negeri, memaniku cuci gigi. Cara hidupku yang kini serba maju, merubah diriku secara utuh. Yang sangat indah yang dulu aku miliki, kini berganti dengan tirani. Setelah mati padamu perawan ayu desaku, tak mungkin diriku lagi akan mengangkat topi padamu patua penebang kayu. Meskipun aku tahu karena semuanya itu tak akan darahku menjadi biru. Meskipun aku tahu karena semuanya itu tak akan darahku menjadi biru. Seberang negeri, turut dikata hati, menuntut ilmu yang paling tinggi. Anak-anak pejabat negeri, temanku minum kopi. Anak para pembesar negeri, menemaniku cuci gigi. Cara hidupku yang kini serba maju, merubah diriku secara utuh. Yang sangat indah yang dulu aku miliki, kini berganti dengan tirani. Tak mungkin ku lagi jatuh cinta setengah mati padamu perawan ayu desaku.